Mitra bisnis pembangunan jalan layang terkadang mengganggu atau bahkan merugikan pengusaha di sekitarnya, seperti yang terjadi di jalur Antasari Blok M. Seorang pengusaha kafe berencana menutup usahanya karena jumlah pengunjung terus mengalami penurunan akibat tempat parkirnya dibongkar dan dipenuhi berbagai alat berat. Ada juga pengusaha yang tempat usahanya tertutup oleh papan-papan proyek pembangunan. Di sisi lain, pembangunan jalan juga ditujukan bagi kepentingan publik. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan CEO Kirin Dinamika Sentosa, Haris Chandra. Pak Haris, apa komentar Anda? Saya lihat kalau itu kerusakan atau perbaikan demi kepentingan publik atau kepada umum, kayak sepertinya kita harus terima keadaan. Memang waktu berjalannya perbaikan itu sangat mengganggu. Bahkan kadang-kadang kita juga terancam bahwa kita nggak akan bisa nutupi kita punya operation cost atau kita punya biaya usaha pada saat itu. Tapi kalau memang itu untuk kepentingan umum yang lebih besar, ya mau nggak mau kita harus terima. Jadi apakah ini termasuk risiko usaha? Sebetulnya kan kalau setelah selesai juga akan mudah-mudahan kan juga bisa membawa dampak yang positif kepada toko-toko yang sebelumnya di sana. Cuma kadang-kadang yang saya tidak mengerti bahwa kenapa kadang-kadang kalau kita melihat satu pekerjaan yang simpel, tapi selesainya berlarut-larut, satu. Kedua, semestinya kan kalau andai kata kita sudah sangat terganggu. Ya, si kontraktor atau siapa saja yang punya pekerjaan itu harus memberikan informasi yang secukupnya kepada kami. Artinya toko-toko yang sekitar di sana ini akan terganggu selama berapa lama dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tahu-tahunya kita terganggu dan sampai kapan selesai, kita nggak pernah diinformasikan secara baik. Bagaimana kalau bukan perbaikan kecil? Misalnya pembangunan jalan layang yang waktunya pasti akan lama. Itu kan yang saya alami karena saya tinggal di Casablanca, Pak. Sangat amat mengganggu. Saya sendiri merasa sangat terganggu. Saya mutar dari Jenderal Sudirman untuk masuk ke rumah saya, itu sekarang 40 menit nggak cukup. Padahal yang seharusnya hanya 10 menit, 5 menit, 10 menit juga harus sampai. Itu kenyataan. Sebenarnya masyarakat yang dirugikan dapat melakukan tuntutan, Pak? Saya selalu mengatakan bahwa konsumen Indonesia itu paling baik dari kebandingkan seluruh dunia di mana saya melihat. Konsumen di sini semua, kan kita konsumen. Sebenarnya layaknya kita harus menuntut sesuatu. Kita adalah pembayar pajak. Jadi saya berhak untuk mendapatkan sesuatu di jalan yang lebih nyaman. Tapi selama ini kan tidak ada pelopornya untuk lakukan itu. Sebenarnya kita sih inginnya memang ada yang vokal untuk ke sana. Jadi bagaimanapun barangkali kan dalam pembangunan kita lebih tahu bahwa kapan proyek ini bisa terselesaikan. Atau dampak kemudian kalau selesai akan membawa dampak positif ekonomi seperti apa. Apa yang kita akan mendapatkan benefit. Demikian Haris Chandra, saya Dinda Natasha.